Indonesia bersama Sumpah The Real Reality Show. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kadangkala kita ini mohon maaf sudah sholat, sudah zikir, sudah bersedekah, tapi kok nggak tenang-tenang? Ada apa kan begitu? Bocornya di mana? Ada dua. Yang pertama, coba kita lihat dari makanan yang kita makan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, luqmatul haram yukharribul qulub. Apa yang kita makan yang tidak baik itu akan menghancurkan jiwa kita. Oh ya? Ya kan? Itu maknawiyah atau zat. Misalnya zat, maaf-maaf, kita makan sesuatu yang diharamkan Allah. Ya kan? Huruf B2 misalnya termakan sama itu menggoncangkan kita. Kemudian yang maknawiyah, bang beli duku berapa sekilo? 10.000. Cobain bang setengah kilo, udah cobain dulu. Cobain dulu. Itu, lu nyobain lu asap lazim. Duku cobain, rambutan cobain, tapi enggak ada yang dibeli. Tapi itu bahaya. Ikhlas. Kalau orangnya ikhlas boleh. Orangnya ikhlas. Ayo, kok jadi berantem sih berdua ini, subhanallah. Kemudian itu yang membuat kita jadi rusak. Wa wada'na anka wizrak. Ini ayat yang keduanya. Ya Rasul, kami telah mengangkat bebanmu menjadi gundah gelanamu. Kami angkat beban-bebanmu yang apa? Ya Allah, beban apa? Beban Rasulullah menyampaikan dakwah, beban permusuhan, beban orang memaki Rasulullah, Allah angkat. Alladzi anqadha dhahrak, yang membuat beban itu membuat berat engkau, Allah ringankan itu semua. Yang ketiganya, wa rafa'na laka dzikrak, Allah tinggikan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap azan pasti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap salat kita pasti selawat kepada Nabi. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, "Dzukirtu dzikrta ma'i." Ketika engkau disebut, kata Allah, "Ya Muhammad, ketika aku disebut, engkau pasti disebut." Senantiasa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Nah, kemudian fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan, kesulitan, pasti ada jalan keluar. Itu ada jalan keluarnya, apa ada itu, ada pintu, ada itu pintu ya kan? Inna ma'al usri yusra, pasti. Dua kali Allah mengatakan tidak ada sesuatu yang tidak ada jalan keluarnya kecuali satu, mati. Kalau sudah jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan, kalau sudah datang mati enggak ada jalan keluar, mau ke jalan kemana lagi ya. Kenapa ya Pak? Ya kan, nah oleh karena itu setiap kita permasalahan kalau kita sandarkan kepada Allah, Allah akan jalan, berikan jalan keluar. Ya, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Enggak ada. Kalau dia enggak ada, saya yang bertanya. Iya, mengapa? Pak Ustaz, begini Pak Ustaz. Iya. Kenapa saya ada di sini Pak Ustaz? Allahu Akbar, astagfirullah. Kenapa? Karena Allah masih memilih Anda untuk mendengarkan ayat-ayatnya. Bagus jawabannya itu. Itu, Pak Ustaz. Tapi tanpa izin Allah. Kita dulu, astagfirullahalazim tunggu. Tapi gimana kita, kan kadang-kadang ya kita minta jalan keluar, rasanya gak dikasih-kasih, putus asa. Gimana kita tetap mau minta jalan keluar itu terus gitu, kalau misalnya ke sana kepentok, sini kepentok, kalau dulu kepentok, sana kepentok. Tidak ada sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak kabulkan bagi hambanya. Masa sih? Iya, senantiasa Allah akan memberikan kabul kepada ud'uni astajib lakum. Ketika kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, ketika kita betul-betul pasrah kepada Dia, karena dunia ini miliknya Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan berikan jalan keluar kepada kita. Jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Iya betul, jangan subhanallah. Nah, kembali lagi. Fa idza faraghta fansab. Dan apabila sudah selesai urusan dakwahmu, maka dekatkanlah diri kepada Allah. Jika selesai urusan pekerjaan duniamu, maka sholatlah engkau kepada Allah. Jika engkau selesai sholat, maka berdoalah kepada Allah. Jika engkau selesai sholat fardu, maka lakukanlah sholat-sholat sunnah. Jadi Allah tidak inginkan kita nganggur. Senantiasa aktif. Jangan bengong aja. Itu ayam aja bengong, ciri-ciri mati. Na'udzubillah min dzalik. Rabbika farghab, kepada Allah kita berharap, karena Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Subhanallah. Kalau ngomong soal udah. Dulu kenapa mau nanya? Udah. Ya, kan ujian ya, ujian dari Allah. Sekarang gini, apakah bedanya antara ujian dan apesnya orang? Kan kadang-kadang orang gini, nih ketabrak-ketabrak, mobil saya ketabrak motor, apes sekali lo tuh, belum sedekah. Tidak ada, tidak ada sesuatu yang apes dalam kehidupan kita. Bedanya apes sama ujian kan tipis tuh. Aduh, tipis banget. Nih, begini. Ujian itu pasti datang karena hidup kita adalah ujian. Bangun tidur kita diuji. Subhanallah, masuk kamar mandi dulu takut terpleset dan lain-lain. Jadi hidup ini adalah ujian. Apes itu enggak ada dalam Islam. Oh, segala gitu. Sesuatu oh, adalah gitu ya? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, Pak Ustaz, idealnya tuh bagaimana sih membagi waktu untuk ibadah dalam sehari? Apakah porsinya untuk ibadah harus lebih banyak daripada kita bersosialisasi dengan keluarga? Ya, insya Allah saya akan menjawab pertanyaannya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita tetap di dalam surah Al-Insyirah dan kita akan lanjutkan sesaat lagi.